Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita akan memasuki Darfus Thamin, pelajaran yang ke-8 dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha, dari jilid kedua. Naam. Barakallahu fikum. Ad-Darsus Tsamin, pelajaran yang ke-8. Naam. Antum melihat halaman 55. Di situ ada kolom-kolom ya. Naam. Pembahasan kita di sini membahas tentang domair, tentang domir-domir. 6. Sehingga di situ ada tulisan al-ghaibu, al-mukhatabu, al-mutakallim. Gitu kan? 6. Barakallahu fikum. Ghaib artinya tidak hadir, ghaib. Gitu kan? Maksudnya di sini domir yang menggantikan orang ketiga atau yang dibicarakan. Ghaib itu pihak ketiga atau pihak yang dibicarakan itu. Nah, berarti orangnya enggak ada, gitu kan? Karena itu disebut ghaib. Kalau mukhatab, yang diajak bicara, berarti pihak kedua. Pihak kedua. Itu. Mutakalim, pembicara. Pembicara, baik pembicara sendirian ataupun bersama-sama dengan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Maka domir dibagi menjadi 3, domir ghaib, mukhatab, dan mutakallim. Kata ganti pertama mutakallim, kata ganti kedua mukhatab, kata ganti ketiga yaitu ghaib. Nah, barakallahu fikum. Nah, para ulama mengartikan domir itu adalah mayuk nabihi an mutakallim au mukhatab au ghaib. Mayuk nabihi an mutakallim au mukhatab au ghaib. Yaitu yang perkara yang menginayakan, kinayah. Kinayah itu penyebutan secara enggak langsung, penyebutan sindiran enggak langsung dan dengan arti yang serupa dengan itu. Kinayah tentang apa? Tentang pembicara, mukhatab ataupun ghaib. Misalkan mukhatab nih, di depan antum ada mukhatab, ada fadl bicara ya. Ana bilang saya begini begini. Berarti ucapan saya ini menginayakan diri saya yang bernama Fadl tidak menyebut nama. Dan di depan ana ada Abu Salma. Dia bilang anta atau kamu, nah itu. Dalam bahasa Indonesia kan kamu atau antum. Nah itu. Berarti menginayakan tentang yang diajak bicara yaitu si Abu Salma ini. Gitu ya. Gitu. Jadi domir apa? Sindiran atau kinayah, maksudnya penyebutan secara enggak langsung bagi pembicara yang diajak bicara ataupun yang sedang dibicarakan. Nah, ada fulan Muhammad misalkan, kita bicarakan dia, kita enggak sebut namanya. Kalau kita sebut namanya berarti bukan mengkinayakan, berarti Muhammad ada di sana, enggak, bukan kinayah seperti itu. Tapi kita bilang dia ada di sana. Kata dia ini kan domir ya, huwa. Nah itu baru disebut kinayah. Nah, barakallahu fikum. Sehingga tadi disebut, lihat di halaman 55 ada 3 kolom. Pertama itu apa? Ghaib, mukhatab, dan mutakalim. Nah itulah domir. Domir itu apa? Ibarat dari penyebutan secara enggak langsung tentang pihak ketiga, pihak kedua, atau pembicara. Nah itu namanya domir. Nah, barakallahu fikum. Nanti domir dirinci ya, dibagi. Nah, ya, yang sekarang kita dapati di hari malam Senin, pengenalan lahu dan sorab lagi merinci domir, ya kan? Domir dibagi menjadi domir munfasil dan mutasil, domir yang bersambung dan yang domir yang berpisah dan bersambung. Nah, gitu. Kemudian jika domir yang munfasil terbagi menjadi dua, kedudukannya rofak dan nasob. Domir yang mutasil terbagi tiga, kedudukannya rofak, nasob dan jer. Kemudian domir yang kedudukannya rofak terbagi menjadi domir baris dan domir mustatir. Nah, ini kita nanti akan dapatkan domir baris dan domir mustatir di sini. Domir baris yaitu domir yang kelihatan, domir yang mustatir yaitu yang tidak kelihatan. Gitu ya. Barakallahu. Berarti pada domir baris dan mustatir ada pada kolom apa? Kolom domir mutasil. Domir munfasil enggak ada istilah mustatir dan baris. Enggak ada istilah pembagian itu. Nah, semuanya kelihatan munfasil kalau domir. Domir munfasil semuanya kelihatan baris. Tapi enggak diistilahkan dengan baris, cukup mengistilahkan domir munfasil selesai. Tapi domir mutasil di sana ada istilah domir baris dan domir mustatir, domir yang kelihatan dan tidak kelihatan. Yaitu ketika apa? Ketika domirnya kedudukannya rofa. Ketika domirnya kedudukannya rofa. Ini yang sekarang mau kita bahas tentang. Nanti ada pembahasan tentang itu, domir mustatir, domir baris. Nah, contohnya nanti yang kita dapati. Nah. Ya, kemudian setiap domir yang disebutkan gaib, mukhatab dan mutakalim terbagi menjadi dua, ada muzakkar dan muannas. Muzakkar artinya laki-laki, muannas perempuan. Berarti domir itu bisa dipakai untuk muzakkar laki-laki, baik dari manusia, hewan, benda dan seterusnya. Demikian juga domir bisa dipakai untuk muannas, baik dari laki-laki, manusia, muannas, baik dari muannas ini perempuan ini, dari manusia, hewan, benda ataupun yang semisalnya. Nah, khotob juga demikian, muzakkar muannas, mutakalim juga muzakkar dan muannas. Nah, kita baca yang gaib dulu ya, domir gaib sekarang. Kita baca bareng. Hamidun dhahaba. Hamid telah pergi. Nah, itu mufradnya. Jamaknya Hamidun wa Hashimun wa Aliun dhahabu. Hamidun wa Hashimun wa Aliun dhahabu. Hamid, Hashim dan Ali mereka telah pergi. Hamid, Hashim dan Ali mereka telah pergi. Nah, Hamidun dhahaba. Mana domirnya? Di mana ada domir? Yaitu pada fi'il dahaba. Pada fi'il dahaba ada domir. Domirnya kelihatan enggak? Enggak kelihatan, berarti dikatakan mustatir. Nah, beda dengan yang sampingnya. Hamidun wa Hashimun wa Aliun dahabu. Mana domirnya? Pada kata dahabu fi'il ada domir. Mana domirnya? Wawu, itu domirnya. Nah, di situ domir apa namanya? Domir baris. Baris itu kelihatan. Kalau mustatir tidak kelihatan, gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab, baris itu makana lahu suratun fil lafzi, yang memiliki bentuk dalam lafaz. Maksudnya yang terucap oleh bisa terucap. Memiliki bentuk pada lafaz. Seperti apa? Wawu di sini, dahabu. Terucap menjadi mad, hurufnya menjadi mad karena adanya wawu, ya. Atau tak pada dahabtu. Terucap enggak? Taknya dahabtu, tak, dahabta, dahabti. Nah, itu tak itu di situ domir baris, kelihatan. Nah, kelihatan atau terucap. Nah. Barakallahu fikum. Sehingga diulang Hamidun dahaba. Dahaba di sini ada domirnya. Mana? Mustatir huwa. Yang namanya domir bahasa ringkasnya kata ganti. Kata ganti ya bahasa ringkasnya. Apa yang diganti? Yang diganti di situ dari huwa adalah Hamid. Kemudian dahabu mana domirnya? Wawu. Wawu di situ ada kata ganti. Mana yang diganti? Semua yang di depan Hamid, Hashim dan Ali. Jamak enggak itu? Jamak karena menunjukkan lebih dari dua berarti jamak. Nah, wawu itu mengganti semuanya. Nah, ya kita baca lagi. Aminatu dhahabat. Aminatu dhahabat. Aminatu wa Zainabu wa Maryamu dhahabna. Aminatu wa Zainabu wa Maryamu dhahabna. Aminah telah pergi. Aminah telah pergi. Aminah, Zainab dan Maryam mereka telah pergi. Aminah, Zainab dan Maryam, mereka telah pergi. Nah, di sini antum perhatikan, dhahabat mana domirnya? Aminatu dhahabat mana domirnya? Mustatir pada dhahabat. Nah, tidak terucap atau tidak kelihatan. Nah, mustatir hiya. Artinya apa hiya? Dia artinya. Menggantikan siapa atau kembali ke siapa? Ke Aminah. Tak yang bersukun di situ domir bukan? Bukan. Apa itu? Alamatu ta'nits, tanda mu'annas, tanda bahwasanya fa'ilnya adalah mu'annas, fa'il pelakunya mu'annas. Kemudian yang dhahabna pada Aminatu wa Zainabu wa Maryamu dhahabna, mana domirnya? Pada dhahabna ada nun. Nun pada dhahabna itu domir. Nah, fi'ilnya dhahaba, fa'ilnya adalah nun. Nah, nun di sini domir kata ganti, mengganti siapa di situ? Aminah, Zainab dan Maryam. Ahsantum. Nah, sekarang yang mukhatab, yang ghaib udah ya, mukhatab sekarang. Anta dhahabta. Anta dhahabta. Antum dhahabtum. Antum dhahabtum. Engkau telah pergi. Engkau telah pergi. Kalian telah pergi. Kalian telah pergi. Anti dhahabti. Anti dhahabti. Engkau telah pergi. Engkau telah pergi. Antunna dhahabtunna. Antunna dhahabtunna. Kalian telah pergi. Kalian telah pergi. Nah, domirnya pada anta dhahabta yaitu ta pada dhahabta. Ta dhahabanya fi'il, ta-nya sebagai fa'il. Mungkin juga antum dhahabtum, tum pada dhahabtum. Demikian juga anti dhahabti yang dibaca ti di situ. Antuna dhahabtuna juga sama yang dibaca tuna. Nah, kalau dirinci dhahabta ta domir bersambung sebagai fa'il, domir bersambung, domir mutasil yaitu domir bersambung sebagai fa'il. Dhahabtuna dhahabanya fa'il, taknya sebagai domir mutasil sebagai fa'il, ya, taknya domir mutasil sebagai fa'il, mimnya alat tanda jamak. Ya, tapi untuk lebih ringkas kita katakan tum fa'il, enggak masalah. Tapi kalau dipecah, taknya sebagai fa'il yaitu domir mutasil sebagai fa'il, tumnya alamat jamak. Dhahabti dhahabanya fi'il, taknya sebagai fa'il yang dibaca kasro, domir mutasil sebagai fa'il. Dhahabtunna taknya sebagai fa'il, domir mutasil sebagai fa'il, nun yang bertasdid sebagai tanda jamak. Tapi kalau lebih ringkas kita katakan tuna semuanya fa'il, enggak masalah. Tuna semuanya domir yang sebagai fa'il. Itu. Mengerti ya? Kalau antum dengarkan ada i'rab yang dipisah enggak masalah, yang disambung enggak masalah. Misal maksudnya gini, dahabtun dahabtum. Dahaba fi'il madi mabni ala sukun litisalihi bidomir rafin mutaharik. Wa ta domir mutasil mabni ala domi fi mahli rafin fa'il. Mim alamatul jam'i. Nah, itu berarti dirinci. Kalau yang lebih ringkas, dahabtunna dahaba fi'il madi mabni ala sukun litisalihi bidomir rafin mutaharik. Tum domir mutasil mabni ala sukun fi mahli rafin fa'il. Itu ringkas. Lebih ringkas lagi, dahabtunna dahaba fi'il tum fa'il. Lebih ringkas lagi. Nah, lebih ringkas lagi, dahabtum fi'il fa'il. Selesai. Iya kan? Nah itu. Jadi apa? Tergantung apa maksud dari tujuan pembahasan ketika itu ya. Kalau pembahasannya i'rab ya harus dirinci. Kalau pembahasannya sekedar memahamkan tentang arti atau yang semisalnya, enggak perlu dirinci. Nah, kita sekarang masuk ke peta kalim ya. Ana dhahabtu. Ana dhahabtu. Nahnu dhahabna. Nahnu dhahabna. Nah, ana dhahabtu apa artinya? Aku telah pergi. Nahnu dhahabna apa artinya? Kami telah pergi. Nah, asantum. Nah, dhahabtu juga sama. Fi'ilnya dhahaba, taknya sebagai taknya domir mutasil, domir yang bersambung sebagai fa'il. Dhahabna juga sama. Dhahaba fi'il, naknya domir mutasil sebagai fa'il, naknya. Ya, ada pertanyaan? Mau masuk tamrin. Nanti antum baca di situ ya tamrinnya. Enggak ada? Ya, kita masuk ke tamarin. Tamarinu, latihan-latihan. Akmiril jumalal atiyata biwad'il fi'li dhahaba fil faragi ba'da isnadihi ila dhamiril munasibi. Sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut dengan meletakkan fi'il dhahaba. Maksudnya istilah titik-titik dengan menulis kata dhahaba pada titik-titik. Itu fil farag, pada tempat yang kosong, yaitu titik-titik. Ba'da isnadihi ila dhamir munasib. Setelah apa? Setelah dhahaba itu dimusnadkan kepada fi'il yang sesuai. Maksudnya setelah dhahaba itu disambung dengan fi'il, dengan fa'il. Dimusnadkan, disandarkan kepada fa'il yang sesuai, kepada domir yang sesuai. Setelah apa? Diisi titik-titik dengan menggunakan kata dhahaba. Setelah dhahaba itu disambungkan dengan domir yang sesuai. Nah, antum lihat di situ. Kalau konteksnya berbicara, berarti domirnya pakai domir mutakalim, gitu kan? Kalau konteksnya ngajak bicara orang lain dan fa'ilnya adalah orang yang diajak bicara, berarti domirnya pakai domir mukhatab. Kalau konteksnya membicarakan orang lain dan orang ini yang dibicarakan dalam fa'ilnya, maka pakai domir ghaib. Nah itu, enam. Ya silakan, nomor satu diisi. Semuanya pakai dahaba, cuman disesuaikan. Antum bisa dahabat, dahabta, dahabti, dahabtu, dahabna, dahabu. Nah, bisa gitu. Enam. Ainat dolabul jududu dahabu ilal mudiri. Kemanakah dimanakah para siswa yang baru? Mereka telah pergi ke kepala sekolah. Naam, ahsantum. Dahabu ya, betul. Jududu, at-tulabul jududu. Jamak. Ya, terus. Salah cetak diperbaiki. Naam. Nahnu zahabna ilal mal'abi. Artinya? Kami telah pergi ke mal'abi. Lapangan atau tempat bermain. Kami telah pergi ke lapangan. Enam, iya. Aina dhabtum ba'da darsi ya ikhwani? Kemana kalian pergi setelah pelajaran, wahai saudara-saudaraku? Nam, ahsantum. Betul ya, pakainya dahabtum. Nam. Adhabta ila suqil yawm. Adhabta ila suqil yawm. Al-yawma. Ila suqil yawma. Adhabta ila suqil yawma ya abi. Apakah engkau pergi ke pasar hari ini, wahai bapakku? 6. Ahsanta, dahabta ya. Nomor 5. Ya, nomor 6. Ana ma dhahabtu ilal maktabatil yauma. Artinya? Aku tidak pergi ke perpustakaan hari ini. Nam, ahsanta. Ana ma dhahabtu. Ma dhahabtu. Karena konteksnya lagi berbicara, maka domir yang dipakai domir mutakalim, domir pembicara, pihak satu. Ya, berikutnya. Umi dhahabat ilal mustasfa. Ibu pergi ke rumah sakit. Ibuku. Ibuku pergi ke rumah sakit. Nam. Dahabat, ahsanta. Adhahabtunna li ziyarati khalatikunna ya banati. Nam, artinya apakah kalian telah mengunjungi bibi, wahai putri-putriku? Naam. Adhabtunna, adhabtunna, apakah kalian telah pergi li ziyarati khalatikunna? Apakah kalian telah pergi untuk mengunjungi bibi kalian, wahai putri, wahai anak-anak perempuanku? Ya, terus nomor 8. Dhaba akhi ilal matari. Telah pergi saudaraku ke bandara. Ya, terus. Saudaraku telah pergi ke bandara. Subjek predikat ya, artikatnya. Akhwati dhahabu ilal kuliyati. Saudara-saudaraku telah pergi ke akhwati, ukhtun jamaknya ukhtun ya. Iya. Saudari-saudariku telah pergi, dhahab tuna berarti ya. Akhwati pihak ketiga, nanti membicarakan lagi, bicarakan dhahabna. Para saudari. Iya, dhahabna. Akhwati dhahabna ilal kuliyati. Artinya saudari-saudariku telah pergi ke fakultas. 6. Nomor 10. Adhabti ilal madrasati ya Aisyatu. Artinya, apakah engkau telah pergi ke sekolahan wahai Aisyah? 6. Adhabti ahsantum. Poin kedua, akmilil jumalal atiyata. Sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut ini biwad'i fi'lin madin munasibin, dengan meletakkan, maksudnya dengan mengisi fi'il madhi munasib yang sesuai, fi'kullin minal amakinil khaliyati, pada setiap tempat yang kosong, pada setiap tempat-tempat yang kosong, yaitu titik-titik. Nah, silakan. Berarti bukan pakai semuanya dahaba lagi, bukan ya, ganti mungkin pakai sami'a, la'iba, gosala, kataba, koro'a, fataha, atau yang semisalnya sesuai dengan konteksnya. Susah enggak? Kalau susah baca bareng ya, coba dijawab. Nomor 1. Asami'tal adhana ya Muhammadu. Ahsantum. Artinya, apakah kamu mendengar azan wahai Muhammad? 6. Nomor 2. Nahnu la'ibna quratas salatil yauma. Kami bermain sepak bola hari ini. Samton. Iya. Nomor 3. A wasalti kumsoni wa mana dili ya umi. Apakah engkau mencuci gamisku dan sapu tanganku wahai ibuku? Aksanta. Nomor 4. Katabal mudarrisa darsa. Fa'il. Fa'il marfu. Katabal mudarrisa darsu ala subuh. Fa'ilnya marfu, objeknya mansub. Fa'ilnya marfu berarti tandanya doma atau pengganti doma. Mansub itu berarti fathah atau penggantinya fathah. Guru menulis pelajaran pada papan tulis. Berarti yang siapa yang jadi pelaku? Papan tulis atau guru yang jadi pelaku? Guru menjadi pelaku. Iya, pelajaran sebagai apa? Sebagai maful bihi. Objek maful bihi ya. Coba dibaca ulang. Katabal mudarrisu darsa ala suburoti. Ala saburoti. Ala saburoti. 6. Artinya, Pak guru menulis pelajaran di papan tulis. 6. Nomor 5. Ana fatahtu babal fasla wa Hamidun wa Hasimu wa Bilalun fatahun nawafida. Saya telah membuka pintu kelas. Hamid, Hisam dan Bilal telah membuka jendela-jendela. 6. Ana fatahtu babal fasli wa Hamidun wa Hasimun wa Bilalun fatahu an-nawafida. 6. Nomor 6. Afahimti darsa jadida. Banat itu jamak dari bintun. Bintun. Bintun jamaknya banatun. Ya banatu. Apa apa berarti fa'ilnya? Zahabtuna ya. Apa? Fahimtuna. Ya, fahimtuna. Afahimtuna darsa darsal jadida jiddan ya jayyidan. Jayyidan ya banati banatu. Nah, ya banatu. Artinya apakah kalian telah memahami pelajaran yang baru sangat ya dengan baik dengan baik. Baik. Wahai putri-putri. Nah, jiddan dengan jayyidan beda. Beda. Jiddan sangat, kalau jayyidan bagus. Baik. Oh, bagus. Nomor 7. Zamilati kharaja minal fasli ba'da darsi. Artinya temanku ia telah keluar dari kelas. Jamak. Oh, jamak kan. Zamilati, teman-teman perempuanku. Zamilati kharajna minal fasli ba'da darsi. Teman-temanku mereka telah keluar dari kelas setelah pelajaran. Ya, nomor 8. Aqra'tumul Qur'ana ba'da salatil fajri ya abna'i. Apakah kalian telah membaca Al-Qur'an setelah salat fajar wahai anak-anakku? 6, ahsantum. Nomor 9. Akhi hafidho surat ar-Rahmani. Saudaraku telah menghafal surat ar-Rahman. Iya. Terus 10. Ana mencari. Bahasa dari bahasa. Ana bahastu. Naam, ahsanta. An qalami walakinni ma wajadtuhu. Naam, artinya saya mencari pulpenku, penaku, ya. Yeah. Tetapi saya tidak menjumpainya. Ahsanta. 11. Man qatala hadhil hayata, siapa yang membunuh ular ini? 6. Aksanta. 12. Asyaribtil kahwata ya Maryamu. Apakah engkau meminum kopi wahai Maryam? 6. Asyaribti. Nomor 13. Zumala'i akaltu al akaltu akaltu ya saya memakan. Zumala'i teman-temanku akalu ya akalu. Zumala'i akalu al mauza wa ana akaltul ainaba. Ahsanta. Artinya teman-temanku mereka telah memakan pisang dan aku telah memakan anggur. 6. 14. Dorobat Fatimatu bintaha bil aso. Fatimah memukul anak perempuannya dengan tongkat. Barakallahu fikum. Poin ketiga, ta'ammal mayali, perhatikanlah berikut ini. Kita perhatikan di situ ada fi'il, ya, semuanya fi'il madi, semuanya itu fi'il madi, semuanya memakai dahaba. Kemudian dahaba ini dimusnadkan kepada domir, kepada fa'il. Nah, kita baca dahaba, dahabu, dahabat. Baca dahabu, dahabat. Dahabna, dahabta, dahabtum. Dahabna, dahabta, dahabtum. Dahabti, dahabtuna, dahabtu. Dahabti, dahabtuna, dahabtu. Dahabna. Dahabna. Ini urutannya enggak seperti pada kitab tasrif. Kalau dalam kitab tasrif kita baca bareng dahaba, dahaba, dahabu. Dahaba, dahaba, dahabu. Dahabat, dahabata, dahabna. Dahabat, dahabata, dahabna. Dahabta, dahabtuma, dahabtum. Dahabta, dahabtuma, dahabtum. Dahabti, dahabtuma, dahabtunna. Dahabti, dahabtuma, dahabtunna. Dahabtu, dahabna. Dahabtu, dahabna. Itu ya. Berarti kalau disamakan dengan tasrif lugawi pada kitab tasrif yang biasa didapatkan atau dihafal, ada fi'il yang masih kurang, yaitu pada yang bersambung dengan alif isnain. Alif isnain itu alif yang memiliki arti fa'ilnya, fa'il dua. Dahaba artinya mereka berdua telah pergi. Dahabata, mereka berdua telah pergi. Dahabtum, dahab tuma, kalian berdua telah pergi. Dahab apa lagi? Ya sama, tuma juga yang mu'anas kan? Itu berarti yang kurang, yang bersambung dengan alif isnain, alif fa'il yang kurang, yang memiliki arti dua. Nah, sekarang kita baca yang sekarang ada di sini. Dahaba sama dengan fi'il ditambah domir mustatir sebagai fa'il. Berarti apa? Dahaba itu semuanya fi'il. Lafat yang dahaba, dha, ha, dan ba, semuanya lafat untuk fi'il. Enggak ada yang terlafatan untuk fa'il, ya. Enggak ada yang terlafatan untuk fa'il, karena itu disebut domirnya mustatir. Mustatir tersembunyi, yaitu tidak memiliki bentuk pada lafat. Mustatir. Kenapa? Karena dha, ha, dan ba semuanya untuk fi'il kan itu. Yang berikutnya dahabu. Dha, ha, dan ba untuk fi'il, wahu untuk apa? Fa'il. Nah, alif untuk fariqa. Nah, di situ ada bentuk enggak untuk fa'il? Ada wawu, kelihatan bentuknya menjadi terucap mat juga baknya kan itu. Nah, itu namanya baris berarti. Dahaba fi'il, wawu fa'il. Wawu ini disebut wawul jama'ah. Disebut wawu jama'ah, yaitu wawu banyak, kumpulan, kumpulan laki-laki. Karena itu diartikan dahabu, mereka telah pergi. Mereka telah pergi, ya. Wawu di situ memiliki arti mereka. Dahabat, dahabat ditambah fi'il. Dahabat sama dengan fi'il. Dahabat itu dari dahaba, yaitu fi'il, dan ditambah ta, alamat ta'nis, tanda mu'anas. Ditambah domir mustatir sebagai fa'il. Apa domir mustatirnya? Hiya. Kalau yang dahaba domirnya huwa. Ada perbedaan di situ. Yang dahaba domirnya huwa. Dahabat yang ada tak sukunnya domirnya hiya, fa'ilnya. Dahabna dari dahaba yang dia itu fa'il ditambah na sebagai fa'il. Dahaba yaitu fi'il ditambah na nun, ya bukan na nun, apa salah baca, ditambah nun sebagai fa'il. Nah, dahab ta, dahaba fi'il, ta'nya sebagai fa'il. Dahab tum, dahaba fi'il, ta'nya fa'il, mim alamat jama'. Ini berarti dirinci ini. Kalau enggak dirinci kita ucap tum fa'il, ya, itu boleh. Dahabti, dahaba fi'il, ti sebagai fa'il. Ta yang dibaca kasroh sebagai fa'il. Dahabtuna, dahaba fi'il, ta yang dibaca doma sebagai fa'il. Nun tasdid alamat jama'. Itu memiliki arti para perempuan, jama', ya, mereka. Namun mereka di sini para perempuan. Sama dengan wawu, memiliki arti mereka, namun untuk laki-laki. Nah, kalau yang untuk perempuan makanya nun tasdid atau nun fathah. Yang dahabna nun fathah biasa. Yang dahabtunna nun tasdid. sama artinya untuk alamat jamak. Singkatnya dahabtuna, dahaba fi'il, tunanya fa'il, itu singkatnya kalau enggak dirinci. Dahabtu, dahaba fi'il, ta'nya sebagai fa'il. Dahabna, dahaba fi'il, na'nya sebagai fa'il. 6. Bisa bedakan fi'il dan fa'il? Nah, ini namanya fa'ilnya semuanya fa'ilnya baris dan mustatir. Yang mustatir ada dua, yaitu dahaba dan dahabat, mustatir. Sisanya semuanya baris. Baris itu kelihatan. Nah, poin keempat. Ayinil fa'ila fimayali. Tentukan fa'il pada berikut ini. Antum baca fi'il yang ada, lalu sebutkan fi'ilnya apa, fa'ilnya apa. Contoh, Anda baca yang nomor satu ya. Kharajtu. Antum bilang fi'ilnya kharaja, fa'ilnya ta yang berharokat doma. Nah, gitu. Ya, silakan. Lanjutkan. Jalasna. Fi'ilnya jalasa, fa'ilnya na. Nah, aksanta. Fa'ilnya na. Lanjut. Sami'ti. Fa'ilnya sami'a. Fi'il. Fi'ilnya sami'a. Fa'ilnya ti. Fa'ilnya ta yang dibaca kasroh. Ta yang dibaca kasroh. Nah, kalau bacaan yang benar gitu. Ini bacaan singkat. Ti, tu, na. Itu bacaan singkat. Kalau secara bacaan baku enggak boleh. Satu huruf itu ditulis lengkap seperti abjad. Seperti kemarin disampaikan kan? Cara ngucap satu huruf seperti kita ngucap huruf abjad hijaiyah. Gitu. Ta kita baca lengkap atau. Nun kita baca nunu. Nah itu. Al nunu atau nun. Nah itu. Iya. Lanjutkan. Syarib tunna. Syariba fi'il fa'ilnya tak berharokat domah nun alamat jamak aksanta ya terus lanjut berikutnya dakhulu dakhula fi'il waw fa'il alif fariko 6 aksanta Hafizna Hafizo Fa'il Fi'il Nun Fa'il 6, aksanta Nun, fa'il, dibaca nun Akaltum Akala, fi'il Atta Fa'il Al-mim Alamat jamai 6, aksanta berikutnya fataha fi'il dhamir mustatir fa'ilun takdiruhu huwa aksanta berikutnya fahimtunna fahima fi'il tak berharokat domah sebagai fa'il nun sebagai alamat jamak 6 berikutnya katabta kataba fa'il ta fi'il kataba fi'il kataba fi'il tanya fi'il ta atau sebagai apa? Ta'u sebagai fi'il. Fa'il. Balik. Tanya sebagai fa'il. Nah, sebagai fa'il. Berikutnya. Gosalat. Gosala fi'il. Ta'nya sebagai tanda alamat taknis tanda muannas nah, mana fa'ilnya fa'ilnya mustatir mustatir apa takdirnya takdirnya hiya hiya 6 berikutnya laibu laiba fi'il waw alwawu fa'il alalifu fariqo 6 Al-wawu fa'il alif fariqah. Berikutnya. Zahola. Zahola fi'il domir mustatir huwa. Apa domir mustatir huwa itu apa? Apa itu? Fa'il. Fa'il. Nah, ya. Itu belum nyebut fa'il. Domir mustatir fa'il. Nah, zahola fi'il, fa'ilnya domir mustatir, takdirnya huwa gitu. Terus. Dorobat. Doroba fi'il ta sakinah alamat ta'nis dhamir mustatir hiya. Apa dhamir mustatir hiya? Fa'il. Fa'il. Iya, aksantum. Nah, poin kelima. Minat dhamairil mutasilati, di antara dhamir-dhamir yang bersambung. Nah, tadi disebutkan dhamir terbagi jadi dua kan? Apa itu? Munfasil dan mutasil. Dhamir yang bersambung dan yang terpisah, munfasil terpisah, mutasil bersambung. Ini yang kita bahas sekarang, domir mutasil, domir yang bersambung. Yaitu domir ini bersambung dengan fi'il atau dengan isim atau dengan huruf, namanya domir mutasil. Nah, yang mau kita baca domir mutasil yang bersambung dengan fi'il. Domir mutasil yang bersambung dengan fi'il. Nah, kedudukannya di sini sebagai fa'il semua. Karena juga kadang domir mutasil yang bersambung dengan fi'il bisa kedudukannya sebagai objek mafulun bihi. Nah, kita perhatikan. Pertama, ta. Kama fi, seperti pada lafad dahabta, dahabti, dahabtu, dahabtum, dahabtunna. Domirnya semuanya ta di situ. Dahabta domirnya ta yang fatha. Dahabti domirnya ta yang kasro. Dahabtu domirnya ta yang doma. Dahabtum domirnya ta yang doma. Mim alamat jamak, tanda jamak untuk mudzakkar. Dahabtunna domirnya ta yang doma. Nun tasdid alamat jamak untuk muannas atau jamul inas. Itu ya. Nah, bagaimana cara i'rabnya? Sebagai tambahan ini. Cara i'rabnya ada dua. Nah, pertama i'rabnya semua ini yang dahabta, dahabti, dahabtu ya. Dahaba fi'il, fi'lun madin mabni ala sukun litisalihi bidomi raf'in mutaharrik. Dahaba fi'il madi yang tandanya sukun. Kenapa sukun? Karena bersambung dengan domir yang berharokat. Semua berharokat kan domirnya? Lihat tak, semuanya berharokat kan? Ada fathah, ada kasro, ada doma. Sehingga dikatakan dahaba filun madin mabni ala sukun. Karena di ba ada sukun, ya kan? Nah, kenapa sukun? Litisolihi, karena dia bersambung bidomirin rof'in, bidomirin rof'in mutaharik. Karena bersambung dengan domir rofa yang berharokat. Ini yang dimaksud dengan domir rafa yang berharokat. Nah, itu, terus baru ngucap atau domir mutasil mabni alal fathi fi mali rafin fa'il. Yang ti mabni alal kasri fi mali rafin fa'il. Yang tu mabni alal domi fi mali rafin fa'il. Nah, itu. Yang wawu sekarang. Masih irob yang pertama ini. Al wawu kama fi dahabu. Nah, domirnya pada wawunya. Dahabanya fi'il, wawu sebagai fa'il. Bagaimana i'rabnya? Dahaba fi'lun madin mabni ala domi. Dahaba fi'il madi yang mabninya tandanya doma. Kalau tadi mabni tanda apa tadi? So, sukun. Sekarang mabni ala domi. Kenapa? Litisolihi biwawil jama'ah. Karena bersambung dengan wawu jama'ah. Sambung apa wawu jama'ah? Ini wawu yang memiliki arti kumpulan orang banyak dari laki-laki. Alif lil fariqa. Nah, wawu domir mutasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Wawu domir yang bersambung tandanya sukun sebagai fa'il. Nah, itu ya i'rabnya. Anun, berikutnya nun sekarang. Kama fi dahabna. Bagaimana ngucapnya? Sama dengan yang di atas. Dahaba fi'lun madin mabni ala sukun litisolihi bi domir rafin mutaharik. Warna nun, apa nun domir mutasil lamni al fatih fi mal rafin fa'il. Nah, dahabna sekarang yang na kama fi dahabna. Dahaba fi'lun madin mabni ala sukun bi liti solihi bi na. Nah, sekarang bukan ngucap bi domir rafin mutaharik lagi, liti solihi bi na. Karena na di situ semuanya domir, nun dan alif semuanya domir. Berarti berakhiran apa? Sukun bukan? Sukun, karena alif itu ibarat dari sukun. Di atas alif ada sukun kan, tapi enggak ditulis sukunnya. Karena enggak penting nulis sukun, karena kita sudah tahu alif itu ibarat dari sukun. Berarti pada dhahabna kita mengucap fi'lun madin mabni ala sukun litisolihi bi fi'il madi, tandanya sukun karena bersambung dengan apa? Na. Jangan bukan dengan dhamir fi'il mutaharrik, bukan, tapi dengan na. Seperti mengucap dhahabu litisolihi bi wawil jama'ah. Litisolihi bi wawil jama'ah. Ya, ngerti ya? Ini untuk supaya lebih mengerti ketika pelajaran malam Ahad. Yang malam Ahad itu kan pelajaran ma'irab. Itu irab pertama. Kalau irab yang kedua, semuanya mabni alal fathi muqaddaro. Semuanya mengatakan apa? Mabni alal fathi muqaddaro. Mabni tandanya fathah muqaddaro. Ya, kita baca misalkan dahabta, dahabta fi'lun madin mabni alal fathi muqaddaro. Berarti di situ asalnya dahaba tak. Seperti pada asalnya, asalnya kan dahaba ditambah tak, jadi dibaca apa? Dahaba tak. Namun taknya ini muqaddaro. Kenapa taknya muqaddaro? Karena sekarang dirubah jadi sukun taknya, dahab tak. Ba. Ya, ba, afan. Dahab tak. Nah, kita katakan dahaba fi'ilun madi mabni ala fathi muqaddaro. Kenapa fathi muqaddaro? Kenapa fatha muqaddar? Al-fathati muqaddaro. Kenapa? Karena dahaba yang dia itu aslinya dahaba dirubah jadi sukun dahab sukun kan? Nah, dahab tak. Tapi sukun itu sebetulnya muncul karena kenapa? Karena sebab, bukan asli sukun. Aslinya apa? Dahaba. Nah, itu maksudnya. Dahaba itu aslinya apa? Dahaba, bukan dahab sukun, bukan. Sukun itu muncul karena apa? Karena sebab. Apa sebabnya? Sebabnya kata mereka para ulama sorop, orang Arab membenci empat harokat berturut-turut dalam satu kata. Dahabata, semuanya dalam satu kata ada empat huruf yang berharokat kan? Dahabata, dahabatu. Mereka membenci sehingga huruf terakhir disukun menjadi dahabta, dahabtu. Gitu ya? Nah, itu. Nah, yang dipakai kita irob yang pertama apa itu? Dahaba mabni dahabta, dahaba fi'lun madi mabni ala sukun litisolihi bidomir rafi'in mutaharik ta domir mutasil mabni ala fatih fi mahli rafi'in fa'il. Itu yang dipakai untuk i'rab kita yang sering kita baca pada malam Ahad. Bukan mengatakan muqaddaro, tapi kita katakan mabni ala domi. Mabni tandanya doma. Nah, itu. Ta'amal mayali, perhatikan berikut ini. Aina hamidun kharaja. Di manakah hamid? Jawabannya, dia telah keluar. Nah, kharaja di situ fi'il. Fa'ilnya mustatir. Apa takdirnya? Huwa. Kembali ke siapa? Ke Hamid. Nah, fa'ilnya huwa. Aina aminatu kharajat. Di manakah Aminah? Kharajat. Apa kharajat? Dia telah keluar. Kharaja fi'il ta alamat ta'nis tanda mu'anas fa'il mustatir. Apa takdirnya? Takdirnya hiya. Nah, itu yang santum. Mana selesai? Bonus seperti ini. Iya deh. Enggak apa-apa bonus. Ya, sekarang pertanyaan silakan. Pertanyaan dulu baru bonus. Barangkali ada yang kurang paham. Mengerti enggak nanti penjelasan tentang cara mengirab ada dua cara. Ada yang mengatakan muqtadha muqaddaro. Itu sekedar tambahan, kalau sampai ada yang i'rabnya begitu antum sudah mengerti itu i'rab cara kedua. Gitu ya. Yang tadi dijawab apa? Dahabta, dahabta i'rab pertama mengatakan apa? Dahaba fi'il madi mabni ala sukun. Cara i'rab yang kedua apa? Dahabta, dahaba fi'il madi mabni ala fathi muqaddar. Alal fathi muqaddar. Ya. Asri, ada di grup? Enggak ada. Nanti anu. Nah, kalau enggak ada pertanyaan, berarti malam ini ya kita selesai gasik. Insyaallah besok masuk ke pelajaran 9 insyaallah. Dan 6 pelajaran 9 lumayan panjang ya. Insyaallah. 6 barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.